Mitra bisnis, hasil jajak pendapat Kompas memperlihatkan, pada umumnya masyarakat tidak mempermasalahkan dan bisa menerima perbedaan keyakinan atau agama antar sesama. Namun yang menjadi masalah, jika ada konflik bernuansa agama terjadi, yang mungkin dilakukan segelintir kelompok tertentu, negara malah justru absen dan tidak mampu menyelesaikan konflik tersebut. Padahal negara memainkan peranan sangat vital dalam mengelola keberagaman dan keharmonisan antar warganya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Pak Agus, apa komentar Anda melihat hal ini? Gini, ini kan konflik agama ini sebetulnya tidak perlu terjadi kalau tidak ada pihak-pihak yang memang ingin memanfaatkan situasi ini, gitu ya. Kita semua orang tahu itu. Nah, sekarang kondisi Indonesia ini yang multi partai, ada 11 partai besar yang ada di DPR, kemudian banyak lagi di luar sampai mungkin jumlahnya saya nggak tahu 40 atau berapa, sampai lupa karena saking banyaknya. Nah, itu mempengaruhi kepentingan-kepentingan kelompok gitu. Dia sudah pasti apapun yang bisa dimanfaatkan, dia manfaatkan. Jadi agama ini kan sebetulnya hubungan menurut saya ya, hubungan secara saya melihat secara universal, hubungan antara manusia dengan Tuhan itu vertikal. Jadi tidak bukan hubungan horizontal, lu bilang begana begini, tidak bisa. Itu hubungan orang kepada Tuhannya sesuai dengan percaya masing-masing itu vertikal, personal. Jadi tidak bisa dibawa. Nah, susahnya seluruh agama di Indonesia, ya terutama Muslim sama Kristiani, iyalah itu, kan ada partai politiknya. Belum lagi yang di luar itu, ormas-ormas dan sebagainya yang memang diciptakan untuk keperluan-keperluan sendiri. Misalnya pihak kepolisian menciptakan ormas-ormas yang bisa melakukan apa saja. Karena kalau dia melakukan nanti salah lalu kena HAM, kan gitu. Jadi karena banyaknya kepentingan itu, jadi lalu muncul perbedaan itu. Sebetulnya kalau itu ribut, yang ribut misalnya di Sampang, di mana itu yang gereja di Bekasi, di Bogor, itu coba ditanya personal. Nggak ada persoalan itu. Termasuk yang di Poso, di Ambon, di mana dulu itu kan sebenarnya secara pribadi tidak ada persoalan. Jadi kan menjadi persoalan ketika kelompok-kelompok ini lalu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok lain yang punya kepentingan. Gitu. Dan sementara aparatnya lemah sekali. Lemah karena takut kena HAM, takut macam-macam, kan gitu. Sebetulnya itu lebih besar dari HAM. Polisi melihat kerusuhan tapi tidak bertindak sesuatu, hanya menjaga supaya tidak meluas. Ini kan aneh, ya kan? Misalnya, ya itu, semua tidak hanya soal keagamaan, soal kerusuhan buruh, kayak apa, mahasiswa kan tidak pernah dia melakukan tindakan. Karena takut nanti kena undang-undang, dan jadi bilang HAM, jadi itu. Jadi memang inilah, kalau berdemokrasi tidak jelas, ya jadinya seperti ini, gitu. Itu pendapat saya. Kalau kunci untuk menyelesaikan masalah ini, ada di mana dan bagaimana, Pak? Kalau menurut saya, kuncinya, itu partai jangan banyak-banyak deh. Ormas juga jangan banyak-banyak. Ya banyak tapi tidak lalu masuk ke politik, ke ranah politik. Sekarang kan anak partai dengan ormas, dengan LSM itu kecampur baur, pentingnya saling menggunakan. Itu yang akan merubah. Kemudian juga yang paling penting, posisi kepala negara itu harus kuat. Kalau posisi kepala negara seperti sekarang, tidak akan pernah bisa itu selesai. Negara kan yang bertanggung jawab pada seluruhnya, pada rakyatnya. Tentu negara tidak langsung, selalu harus langsung. Tapi kan dia bisa menggunakan organisasi-organisasi yang besar. Misalnya di Muslim ada NU, ada Muhammadiyah, di Katolik ada macam-macam, PMKRI dan sebagainya. Nah itu kan bisa dipanggil, ini begini-begini. Bisa kok. Itu karena dimanapun di seluruh dunia itu, kalau banyak kepentingan selalu menggunakan agama pada akhirnya. Dan susahnya tokoh-tokoh agama kita di sini ada duduk juga di politik. Nah itu yang sulit. Demikian pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Saya Wendy Lim.